Halo teman-teman, kembali di channel Alimjoy. Oke teman-teman, kali kita bakal baca lagi cerita story horror yang berjudul Long Horse Part 3. So, yang belum tahu ini cerita fiktif, cerita karangan, jadi kita bisa ngerasain merin bareng dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisi guys. Sebelum kalian tonton video ini, alangkah baiknya kalian tonton part pertama dan part keduanya teman-teman. Jadi gue bakal ngasih notif Long Horse part 2-nya teman-teman. Notif di atas, buruan kalian klik. Kalau sudah kalian klik, kita lanjut part 3-nya teman-teman. Jadi gue bakal cerita sedikit di Long Horse pertama, ada yang bernama Vino dan Gabriel teman-teman. Dan Gabriel ini bertemu dengan Long Horse di dekat rumahnya teman-teman. Ternyata munculnya Long Horse bertanda Gabriel dalam bahaya teman-teman. Ternyata benar ada sekelompok perampok yang masuk ke rumah Gabriel dan ingin membunuh Gabriel dan mengambil hartanya Gabriel teman-teman. Saat Gabriel sembunyi di atas rumahnya atau tingkat rumahnya, Long Horse masuk rumah Gabriel dan membunuh semua perampok yang ada di dalam rumahnya Gabriel teman-teman. Di part 2 nya Long Horse melawan Siren Head, dan ini menarik sih teman-teman. Siren Head menuju ke tengah kota untuk menghancurkan kota Gabriel dan kota Vino teman-teman. Saat Siren Head ingin masuk kotanya Gabriel, datang Long Horse menghadang Siren Head teman-teman, dan pertarungan dimulai teman-teman. Long Horse melawan Siren Head. Dalam pertarungan itu Long Horse kalah teman-teman. Bagian kepala atau lehernya dipatahkan oleh Siren Head teman-teman. Jadi Long Horse mati di hutan teman-teman. Dan Siren Head memanggil teman-temannya untuk menghancurkan kota Gabriel dan Vino teman-teman. Dan kita bakal lanjut part 3 nya teman-teman. So langsung aja kita baca Long Horse part 3. Siap merinding bareng. Oke teman-teman, kita udah chat WA-nya. Jadi langsung aja kita baca bareng-bareng. Gabriel, gimana nih? Aku juga bingung. Siren Head sudah masuk ke tengah kota. Oke teman-teman, di sini adalah percakapan Gabriel dengan Vino. Apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah melaporkan polisi dan TNI. Tapi Siren Head ini susah untuk dibunuh. Oke. Okay. Tenang. Pasti ada cara. Caranya gimana Gabriel? Vino, kamu posisi di mana sekarang? Aku menuju ke tengah kota. Kalau gitu aku tunggu kamu di hutan. Kamu ngapain ke hutan? Aku melihat sinar merah di tengah kota. Sinar apa Gabriel? Ya sudah, kamu cepat ke tengah hutan aja, biar aku yang ke tengah kota. Ya sudah deh, aku ke hutan sekarang. Kamu punya rencana apa Gabriel? Kita bisa bangkitkan Long Horse lagi. Wow. Jadi Gabriel menuju ke tengah kota teman-teman, dan Vino menuju ke tengah hutan. Gak mungkin, Long Horse sudah dibunuh oleh Siren Head. Bisa, kita harus bangkitkan Long Horse kembali dengan cara membuat ritual batu merah. Batu merah? Iya, batu merah itu ada di tengah kota. Oke, jadi mereka punya rencana teman-teman untuk menghidupkan Long Horse. Biar aku aja yang mengambilnya bersama teman aku. Yakin kamu bisa? Oke, okay. Jadi Gabriel dengan temannya menuju ke tengah kota teman-teman untuk mengambil batu merah. Kita harus mencobanya sebelum kota kita benar-benar hancur. Oke, okay, benar juga kata Gabriel. Oke, okay, kalau gitu aku ke tengah hutan. Kamu harus berhati-hati ya, Gabriel. Oke, okay, jadi Vino menuju ke tengah hutan teman-teman. Dan Gabriel dengan temannya menuju ke tengah kota. Perjalanan ke tengah kota. Iya, Vino. Aku lihat jelas Siren Head di tengah kota. Oh my god, teman-teman. Ini adalah foto dari Gabriel dari kejauhan kalau Siren Head di tengah kota, teman-teman. Oh my god. Ya, itu Siren Head. Oke. Oh my god, Gabriel mengirim video, teman-teman. Oke. Wow. Itu Siren Head, teman-teman. Dan jelas suara tembakan polisi dan TNI menembak Siren Head, teman-teman. Wow. Astaga, cepet ambil batu merah itu, Gabriel. Iya, Vino. Ini aku bersama teman aku di dalam mobil. Oke, mereka membawa mobil, teman-teman, menuju ke tengah kota untuk mengambil batu merah itu, teman-teman. Menuju ke tengah kota untuk mengambil batu merah itu. Cepat, Gabriel. Kita nggak banyak waktu lagi. Ya, Vino. Apa kamu sudah di tengah hutan? Sudah. Oke, Vino udah di tengah hutan, teman-teman. Cepat cari batu yang besar. Untuk apa? Oke, udah. Cepat buat. Iya, Gabriel. Cari batu yang banyak. Oke, jadi Vino mencari batu di tengah hutan, teman. Dan Gabriel menyuruh mencari batu banyak untuk membuat lingkaran. Dan buat lingkaran yang besar. Iya, Gabriel. Sebentar lagi aku mendekat ke batu merah itu. Hati-hati, Gabriel. Aku dihadang Siren Head Vino di lorong. Teman aku dalam bahaya. Oh my god, teman-teman. Oh my god. Itu Siren Head, teman-teman. Wow. Dan temannya Gabriel terjatuh. Dan di belakangnya ada Siren Head, teman-teman. Oh my god, dalam bahaya. Temannya Gabriel, teman-teman. Astaga. Cepat lari. Teman aku dimakan Siren Head, Vino. Cepat lari, Gabriel. Kamu gak bakal bisa menolong teman kamu. Oke, benar juga. Iya. Aku lari. Oh my god, temennya Gabriel, teman-teman, dimakan oleh Siren Head. Teman aku, jangan bersedih. Jangan sia-siakan perjuangan teman kamu mengantar kamu sampai ke batu merah itu. Iya, Vino, aku bakal maksimal untuk mengusir Siren Head dari kota kita. Apa kamu melihat batu merah itu? Aku melihatnya. Cepat ambil, Gabriel. Cepat. Iya, Vino. Aku melihat dua Siren Head di dekat batu merah itu. Kamu harus pelan-pelan, Gabriel. Jangan sampai kamu dilihat oleh Siren Head itu. Iya, Vino. Aku bakal pelan-pelan. Apakah kamu sudah menemukan batu? Batunya di hutan. Sudah, Gabriel. Sudah kamu buat lingkaran yang besar, kan? Sudah. Bagus kalau gitu. Aku segera ke sana membawa batu merah ini. Kamu yakin kalau batu merah yang kamu bawa bisa menghidupkan Long Horse? Oke. Aku yakin bisa. Ya sudah, cepat ambil batu merahnya, Gabriel. Aku sudah mendapatkannya. Seperti apa batu merah itu? Seperti ini, Vino. Oke. Gabriel mengirim video teman-teman dan jelas ada batu merahnya. Oke, ada dua sirenya di dekat batu itu teman-teman. Oh my god, dan itu batu merahnya besar banget. Oh my god, oh my god, itu dua siren head teman-teman dan tinggi banget. Hampir aja kamu dilihat dua siren head itu. Batu merahnya besar banget. Kamu bisa membawanya ke tengah hutan. Bisa Vino. Aku segera ke tengah hutan. Kamu kesini pakai kendaraan apa? Aku pakai mobil. Bukannya mobil kamu tadi? Oke. Kamu tinggal saat Siren Head memakan teman kamu. Iya, aku bisa membobol mobil orang. Belajar dari mana kamu? Kok kamu bisa membobol mobil? Ceritanya panjang. Ya sudah, aku ke tengah hutan sekarang membawa batu merah ini untuk membangkitkan Long Horse yang sudah mati. Oke. Hanya Long Horse yang bisa membunuh atau mengusir semua Siren Head di kota kita. Ya, aku tunggu di tengah hutan, Gabriel. Kamu hati-hati. Iya, Vino. Gabriel berhasil mendapatkan batu merah dan menuju ke tengah hutan. Namun, temannya Gabriel dimakan oleh Siren Head. Astaga, temannya Gabriel dimakan oleh Siren Head. Namun, Gabriel berhasil mengambil batu merahnya, teman-teman, dan membawa ke tengah kota untuk menghidupkan Long Horse. Jadi, Long Horse ini satu-satunya yang bakal menyelamatkan kota Gabriel dan kota Vino, teman-teman. Jadi, rencana mereka, batu ini atau batu merah ini bakal dibawa ke tengah kota dan akan menghidupkan Long Horse, teman-teman. Dan kita bakal lanjut part 4-nya, teman-teman. Apakah Gabriel berhasil membawa batu merahnya ke tengah kota, teman-teman? Atau kota Gabriel dan Vino bakal dihancurkan oleh Siren Head, teman-teman? Sungguh menegangkan, teman-teman. Apakah Long Horse bakal hidup kembali, teman-teman, dan menyelamatkan kota Gabriel dan Vino? Oke, mungkin gitu aja video kali ini, teman-teman. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like and subscribe bawah. Gue Alim, bye.